إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita masih dengan kitab yang sama, Mulahazul Fiqhi. Kita masuk bab baru sekarang, babun fi ahkamil janaiz. Bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenaiz. Jenaiz jamak dari janazatun. Janazatani janaizu. Ini jamaknya. Qala Syekh Shalih Fauzan, kita langsung masuk ke kitab yang sering kita baca. Inna syari'atana walillahil hamdu kamilatun syamilah. Sesungguhnya syariat kita, yakni agama Islam ini, sangatlah sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Lima salih insani fi hayatihi wa ba'da mamati. Di antara bentuk kesempurnaan agama ini berbicara tentang kemaslahatan orang yang masih hidup dan juga kemaslahatan orang yang telah meninggal. Apa yang terbaik bagi manusia ketika hidup dan apa yang terbaik bagi manusia ketika mereka telah meninggal dunia. Ini diajarkan dalam agama kita. Sehingga seorang muslim bisa dia meraih keberuntungan ketika dia hidup dan juga setelah dia mati. Bagaimana kita kaum muslimin? Kita tahu bahwa orang yang mati tidak bisa beramal. Alias dia terputus amalannya dan tidak ada waktu bagi dia untuk beramal. Tidak ada waktu bagi dia untuk beristighfar. Tidak ada waktu bagi dia karena sudah mati. Tetapi dalam Islam kaum muslimin ada pendidikan-pendidikan untuk persiapan setelah kematian. Agar kita dalam beramal tidak terputus, maka kita harus menyiapkan hal-hal yang memang disebutkan dalam syariat yang bisa bermanfaat bagi kita sepeninggal matinya kita. Di antaranya yang telah kita baca dalam pertemuan yang terlewat adalah hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu. Apabila ada seorang anak manusia yang meninggal dunia, maka terputuslah amalan dia, perbuatan dia, amalan dia, karena mati sudah tidak bisa beramal. Illa min salatin, kecuali jika dia memiliki tiga hal ini, atau salah satu yang antara tiga hal ini. Di antaranya adalah sadaqatun jariyatun. Sadaqah yang bernilai jariyah. Kita persiapkan itu ekonomi. Harta yang kita miliki kita gunakan untuk hal ini. Sehingga kalaulah kita telah mati, tetap amal kita tertulis. Sebagaimana kita beramal padahal kita telah mati. Kemudian kedua, ilmu yuntafa'u ba'di. Ilmu yang dimanfaatkan sepeninggal dia. Mari kita mencari ilmu untuk kita ajarkan. Dengan demikian maka orang akan mendapatkan petunjuk melalui kamu. Mereka mengerti ibadah melalui kamu. Sehingga walaupun kamu sudah mati, tetapi kamu bagikan masih beramal. Bahkan jumlah amalanmu banyak. Karena yang mengamalkan ilmumu banyak. Ya, Rasul mengatakan, azdalu amil khairika fa'ili. Orang yang membimbing kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala semisal yang mengamalkan kebaikan tersebut. Atau yang ketiga, waladun salihin lahu. Kita memiliki anak, usahakan anak itu menjadi anak yang saleh. Itu anak yang bermanfaat. Kalau hanya semata anak itu kaya atau menjadi pejabat atau dia menjadi tokoh dalam urusan duniawi, itu tidaklah memberikan kemanfaatan bagi dia. Ia memberikan kemanfaatan bagi dia jikalau anaknya anak yang saleh. Dikatakan saleh dikarenakan dia bertauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Maka orang tuanya akan memiliki kesempatan mendapatkan pahala yang mengalir walaupun dia sudah tidak bisa beramal. Ini diantara waikum muslimin pendidikan agama kita untuk kita mempersiapkan pasca kematian kita. Yang pasti kita akan mati. Ya tidak pak? Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa, semua yang hidup pasti akan mati. Nah, sebelum kita mati kita sudah siapkan itu dulu. Ini sedekah jariah. Ini ilmuku yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini anak-anak yang mudah-mudahan menjadi saleh dan salihah. Yang ketika kita mati, kita tetap mendapatkan aliran pahala terus sebagaimana kita beramal ketika masih hidup di dunia ini. Hendaknya menjadi program bagi kita. Orang yang cerdas adalah orang yang seperti ini. Sebutkan dalam sebuah riwayat Al-Kaisu, Orang yang cerdas, hadirin cerdas atau tidak? Hah? IP-nya berapa? Kita tidak melihat IP-nya ekonomi. Kita melihat sahaja Nabi. Walaupun dalam salat yang ada pembahasan di sini, Al-Kaisu man araf nafsuhu wa amina lima ba'da maut. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu diri. Dan dia pun beramal untuk kehidupan setelah kematian dia. Ini namanya cerdas. Ini cerdas. Ya, walaupun dia tidak bertitel. Walaupun dia mungkin hartanya sedikit. Walaupun dia mungkin bukan pejabat. Cerdas dia. Karena dia membidik kenikmatan ba'dal maut setelah mati. Bidikannya tepat. Bukan hanya orang yang bidikan tepat dalam bisnis. Lihai dalam bisnis itu fakir, itu miskin dia. Walaupun kaya raya, miskin hakikatnya. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan fil akhirah semata dengan hartanya. Demikian pula termasuk diantara hal yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam adalah agama Islam itu mengurusi orang yang masih hidup dan juga mengurusi orang sampai pun setelah matinya. Ini kesempurnaan agama kita. Bagaimanakah cara mengurusi orang setelah matinya? Ada aturannya, ada tata caranya, dan harus dilakukan sesuai dengan bimbingan yang ada. Jangan ngawur. Jangan apa? Jangan ngawur. Ada bab khusus tentang pembahasan ini dalam kitab Tahawiyah dengan syarahnya Al-Imam Ibn Abil'izi. Disebutkan bab khusus hal al-mayyitu muntadu'un bil-hayy. Apakah orang yang mati dia masih mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Apakah orang yang sudah meninggal dunia dia masih mendapatkan manfaat dari orang yang hidup? Artinya orang yang hidup itu masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Ini pembahasannya panjang lebar. Yang isi dari pembahasan itu berlembar-lembar. Isinya adalah apa? Kita tidak boleh mengarang. Amalan ini bermanfaat bagi si mayit. Tidak boleh mengarang. Karena ini adalah perkara alam ghaib. Di mana sampai dan tidak sampainya butuh dalil. Jangan kita mengatakan kita melakukan ini dan ini untuk kemudian kita akan berikan kepada si mayit. Tidak semua amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit, tetapi amalan-amalan tertentu yang disebutkan dalam syariat. Bisa difahami hadirin? Ya. Tidak boleh dikatakan Yang hidup tidak bisa memberikan manfaat bagi yang mayit, yang sudah mati. Di sini ada dua faham bagi kaum muslimin. Yang satu mengatakan semua amalan bisa bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Karena itu mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, kemudian disebut namanya baik sesampai mati siapa, disebut namanya kemudian membaca surat apa? Kemudian 10.000. 10.000 apa Pak? Ya 10.000 lah. Atau mungkin sekarang sudah menjadi 20 atau mungkin 25 ya. Saya tidak tahu persis itu era bisnisnya gitu Pak. Hadirin kaum muslimin ranjamian, tidak semua seperti itu. Dan yang satu mengatakan semuanya bisa sampai walaupun itu bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Yang satu mengatakan tidak akan sampai. Dengan dalil apa yang mereka pakai? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi seseorang, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan dan dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Ini kan orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan semata. Orang lain tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi si mayit. Ini batil yang tadi batil. Yang benar adalah kita mengatakan amalan orang yang masih hidup bermanfaat bagi si mayit, tetapi sesuai dengan syar'i hal-hal tertentu yang bisa bermanfaat bagi si mayit. Bisa difahami hadirin, tidak semua amalan. Tidak semua amalan. Sebagaimana pernah kami sampaikan, adanya orang yang mungkin secara orang duniawi mengatakan cerdas, tapi konyol orangnya Pak. Ya. Berpikiran mengadakan arisan kul huwallahu ahad, satu orangnya 1.000, maka terkumpullah jumlah pengikutnya sampai 100, berarti berapa ribu? 100.000. Kemudian dikocok di bulan itu keluar namanya Mbah Sinten iku Pak, maka 100.000 kulhu diberikan kepadanya beramai-ramai. Terus setelah itu makan-makan. Ada Pak, acara paling penting Pak, makan-makan. La haula wala quwwata illa billah. Ini dalilnya mana? Pernahkah Nabi seperti itu? Ya. Al-ikhlas turun kepada beliau. Apakah beliau mensyariatkan untuk berbuat seperti itu? Ini dia wa'alaikum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Sehingga sekali lagi Syekh sudah memberitahukan kepada kita kesempurnaan syariat Islam mengatur manusia di saat mereka masih hidup dan mengatur manusia di saat mereka telah mati. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa min dzalik, di antaranya adalah ma syarahullahu min ahkamil janaiz. Di antara syariat Islam mengurusi orang yang sudah meninggal adalah hal-hal yang disyariatkan Allah berkaitan dengan hukum-hukum jenazah. Bagaimana cara merawat, mengurusi jenazah secara syar'i. Hak-haknya orang yang sudah mati bagaimana, apa saja, kemudian berbagai macam hal. Setelah selesai itu dimakamkan, bagaimana cara pemakaman, setelah pemakaman apa yang harus dilakukan oleh keluarganya, begitu seterusnya insyaallah akan kita baca. Qala Syekh Shalih Fauzan, pembahasan tentang jenazah itu dimulai dari pembahasan ketika orang itu sakit. Min hinil marad. Tapi kalau orang itu sakit. Wal ihtidar. Dan tatkala detik-detik. Bahasa kitanya detik-detik. Karena waktu-waktu datangnya. Al-maut. Ajal menjemput dia. Namanya bahasa Arab ihtidar. Datangnya ajal menjemput dia. Ila dahnil mayti fi qabrihi, sampai pada pemakaman si mayit di kuburnya. Ini semuanya uraian secara syar'i akan dibeberkan oleh beliau Shalih Fauzan, apa yang harus dilakukan ketika dia sedang sakit sampai kemudian ketika dia mendekati sakaratul maut, Kemudian setelah mati harus bagaimana? Ditutup kedua matanya. Karena apa? Innal mayta idza qubida tabu'u ruh. Inna ruh idza qubida tabu'u basar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya namanya ruh idza qubida apabila dicabut oleh malaikat tabu'u basar, akan diikuti kepergiannya oleh mata. Sehingga matanya akan terbuka melihat ke atas. Ketika dicabutnya apa? Ruhnya oleh malaikat maut. Karena itu di antara syariat ketika orang itu baru dicabut matanya adalah apa? Dicabut matanya. Dicabut nyawanya? Ya, salah ngomong, Pak. Maklum kadang namanya orang. Itu qubida ruh, dicabut ruhnya, maka disyariatkan untuk tahmidul basar. Menutup kedua matanya. Sebelum menjadi kaku dan kemudian akan menjadi melotot terus. Ya, mati ini mboten, Pak. Oh, melotot terus. Oh. Ditutup supaya matanya tertutup. Itu semua insyaallah akan ada pembahasannya satu persatu dalam kitab ini. Min iyadatil mariyuf. Di antara bentuknya adalah menengok orang yang sakit. Menengok orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit itu baik kaum muslimin ingin ditengok oleh saudara kita, apakah dia kandung atau saudara kita sesama muslim, sama ahli sunnah ditengok. Dan menengok orang yang sakit dan memiliki kepala besar, dia di situ selama menengok orang yang sakit, maka dia sebagaimana dalam salah satu di antara kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Wa talqinihi, kemudian ketika dia mendapati akan mati, detik-detik kematian dilihat jidatnya berkeringat, kemudian mulai kakinya dingin, memutih lebih daripada kulit anggota tubuh yang lain. Ini waktu ihtidar. Yang biasanya kalau sudah seperti itu, yang pernah kami dapati, sudah tidak bisa lagi diajak bicara. Dia tinggal ngorok. Wah, begitu. Wah. Ngoroknya keras. Walaupun dia tadinya ketika tidur, biasa gak pernah ngorok. Tapi ketika itu, ngorok. Duhargir. Wah, begitu. Luar satu persatu. Tuh, terus. Di saat seperti itu, ditalkin. Ditalkin. Dan lebih bagus sebelum itu, jika masih ada komunikasi, maka disyariatkan ditalkin. Lakinu mutaqum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya, di saat kapan itu? Di saat orang itu masih bisa diajak kompromi, masih diajak bicara, masih diajak masih nyambung. Sebagaimana prakteknya siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam kepada Abu Talib. Di waktu itu Abu Talib masih bisa memahami kata-kata. Di sampingnya ada Rasulullah, di sampingnya ada Abu Jahl atau Abu Lahab. Ya, yang menggembosi. Setiap Nabi kita mengatakan, Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha inda Allah. Uhaju biha lak inda Allah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalau engkau bisa mengucapkan ini, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun uhaju laka bi inda Allah. Di sini Abu Thalib masih bisa memahami kalimat. Di yang sebelah sisinya lagi, tokoh musyrikin Abu Lahab atau Abu Jahal, antara itu, anda lupa. Menyebutkan kepada Abu Talib, atarghabu amilati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu? Apakah engkau benci kepada agama kesyirikan Abdul Muttalib? Diingatkan dengan kesyirikan, ini dampak negatif berteman dengan orang yang jelek. Sehingga diantara sunnah Nabi, ketika orang tua kita meninggal atau ketika kita meninggal atau siapapun yang kita tahu kita meninggal, Orang yang jelek, usir dari tempat itu. Usir. Nah, musyrikinya, kafirinya, lubitanya, lumaksiatnya. Minggir kamu pak, minggir. Ini jadi titik terakhir. Agar jangan seperti Abu Talib. Nah, kenapa bisa? Ketika dia membuka matanya dan melihat temannya yang ahlul maksiat, condong lagi ke sana. Ya. Apalagi lagi detik-detik mau mati, temannya nembang sambil gitaran. Waduh. Mati di atas maksiat. Gelar semuanya ditalki dengan baik. Mudah-mudahan itu detik yang terakhir. Nabi kita tidak menyerah tentang Abu Thalib. Walaupun ada dua orang seperti itu. Ya. Terus ditalkin la ilaha illallah. Dan terakhir ternyata kisah akhir dari hayatnya Abu Thalib, mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati di atas apa? Syirik. Mati di atas kesyirikan. Akibat teman yang buruk. Ini dia. Yang diambil saya dari sini adalah mentalkin orang itu adalah ketika masih bisa diajak bicara, masih mudeng, masih mengerti. Begitu. Ini sebagai bantahan orang yang mentalkin orang yang sudah dikubur. Sudah dikubur. Diingatkan. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah mati pak. Sudah dikubur. Tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Walaupun lafaz hadisnya. Anda fahami. Ini ada sebuah pembahasan dalam bahasa Arab. Yang harus dimengerti oleh kita semuanya. Nabi mengatakan dengan bahasa Arabnya. Lakinu mauta. Talkinlah maut. Maut artinya orang yang sudah mati di antara kalian. Arti terjemahnya seperti itu. Talkinlah orang yang sudah mati di antara kalian. Ya betul kan hadisnya mok. Farmati li talkin. Farmati apa? Seringnya mati pak. Farmati. Karena hadisnya memang lakinu. Mautatum. Talkinlah orang-orang yang telah mati di antara kalian. Ini dalilnya tersebut seperti itu lafaz hadisnya, tetapi bagaimanakah prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Prakteknya Nabi tafsir dari ucapan beliau. Prakteknya Nabi mentalkin itu ketika masih hidup, yakni sebelum nyawa dicabut. Kalau nyawa dicabut, itu artinya sudah selesai dia. Walaupun kalau seandainya umpamanya ada sudah dibungkus mori, dimasukkan ke kubur, ditalkin, dia mengatakan la ilaha illallah dalam alam kubur, ya. Mungkin kalau seandainya ada itu mungkin rekaman, Pak. Ya. Itu mustahil adanya. Kalau memang dia sudah mati dan sudah selesai, tidak ada lagi kesempatan dia mengatakan la ilaha illallah lagi. Kenapa? Karena kalau orang sudah mati berarti pintu taubat sudah tertutup. Nabi kita mengatakan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu qala fi sallallahu alaihi wasallam Tirmidzi belum ada hadis hasan. Rasul mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hambanya sebelum dia yughargiru. Yughargiru yakni apa? Sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa ditenggorokan selos begitu, ya sudah tidak ada lagi pintu tobat bagi dia. Sehingga kalau dia bisa mengatakan la ilaha illallah padahal nyawanya sudah dicabut, itu pun tidak bermanfaat. Hah? Mungkin mengucapkan Allah selamat tiba? Tidak mungkin. Yang jelas adalah praktek Nabi dan para sahabat mentalkin itu adalah orang yang masih hidup. Kadang-kadang kita terlambat. Orang tua yang sudah sepuh, umur 80, 95, mungkin sudah tuli, matanya tertutup, lama tidak komunikasi, tapi masih hidup, masih ada nyawanya. Ditalkin, kadang-kadang dia tidak bisa mengucapkan apa. Ya, Seandainya dia mengatakan ya, mudah-mudahan di hatinya wallahu alam. Karena yang menjadi tolak ukur adalah man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan yang namanya mengatakan itu bukan batin, Pak. Mengatakan yang mengeluarkan suara. Kata-kata la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Dan mentalkin itu dengan lengkap. La ilaha illallah dengan lengkap. Jangan diputus-putus. Jangan pula disingkat dengan Allah Allah saja. Kadang-kadang ada yang khawatir bok terputus di jalan. Allah Allah Allah, atau diganti dengan astaghfirullah. Astaghfirullah bagus. Tetapi yang dimaukan adalah talqin la ilaha illallah, bukan talqin astaghfirullah. Bukan subhanallah, subhanallah, bukan. Tetapi kalimat la ilaha illallah, ini yang dimaukan dalam agama kita. Wabarik itu masih sekedar bah nyebut bah. Nyebut apa? Nyebut. Hanya but. Yang didengar oleh dia but. Kasihan. Jahil membawa kebinasaan. Wadakhilihi, kemudian setelah ditalkin dan dia mati, maka yang pertama dilakukan dalam memandikannya. Bagaimana caranya? InsyaAllah akan ada keterangannya lebih lanjut. Wadakhilihi mengkafaninya. Bagaimana cara mengkafaninya, dengan kain apa mengkafaninya, kain milik siapa mengkafaninya, bagaimana kalau kain kafannya kurang, pembahasannya panjang lebar insyaAllah pada waktunya. Dan setelah dikafani, di sholat. Wassalatu alihi. Sholat. Dalam mereka menyolatinya. Menyolati dia yang sudah mati. Ini hak dia. Ini semua wa'alaikum muslimin termasuk fardu apa? Kifayah. Fardu wa'alaikum muslimin. Hati-hati. Fardu. Walaupun kifayah tetap fardu. Artinya ini semuanya hak orang yang sudah mati. Kalau sampai orang yang sudah mati kok disia-siakan, orang muslim dia mati disia-siakan, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, mereka tidak ada yang menyolatinya, dibiarkan seperti itu membusuk, dosa semuanya. Karena yang namanya fardu kifayah idza amila bihi ma yakfi syaqat al-ithman al-baqi. Ini definisi fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melakukannya, jumlah orang yang memenuhinya, jumlah orang yang mencukupinya, maka dosa berguguran, yakni sudah tidak berdosa orang yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mengamalkannya, maka berdosa semuanya. Ada beberapa kisah, wallah alam kejadian atau tidak. Beberapa bulan yang lalu ada orang mati tidak mau mengurusi. Kenapa? Karena ini adalah pengikut apa? Waktu itu ada caleg, caleg si fulan. Bukan caleg, cagup berarti ya. Ini ikuti si fulan. Berarti enggak disolatin. Nah, tidak boleh seperti itu kaum muslimin. Kalau dia muslim, hak dia. Wajiban atas kita yang hidup untuk kita menunaikan haknya. Semakin banyak yang menyolati dari kalangan ahli tauhid, maka semakin baik bagi dia. Dari kalangan ahli tauhid. Wadafnuhu. Kemudian setelah itu, setelah menyolati, maka menguburkannya. Tidak ada satupun orang yang mati kemudian menguburkan diri sendiri. Tidak ada. Mati, maka orang yang hidup yang menguburkannya. Wama yattibu dzalika min qadi diyunihi, termasuk dari berbuat baik kepada orang yang sudah mati adalah apa? Membayarkan utang-utang dia. Membayarkan utang-utang dia. Apakah kita ini familinya, kerabatnya dia, anaknya, ahli warisnya, atau saudaranya, atau paman bibinya, atau keponakannya, atau bukan apa-apanya secara nasab, hanya sekedar kenal, teman, ya. Tapi orang ini mati dengan membawa utang, dan antum memiliki kelonggaran rizki, antum bantu dia, maka akan sangat berterima kasih dia nanti di yaumul kiamat. Sangat-sangat berterima kasih. Dan itu akan memberikan manfaat besar bagimu. Saya berikan dalil di sini bagi kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menyolati seseorang di waktu itu, wa alaihi dain. Rasul mendengar dia memiliki utang. Maka Rasul mengatakan, sallu ala sahibikum. Wahai kaum muslimin, silakan kalian menyolatinya. Saya tidak menyolatinya. Kenapa? Karena dia punya utang. Mengerikan utang itu, wahai kaum muslimin. Duyun, utang kepada umat manusia. Tidak cukup di dunia ini selesai. Ya. Kalau di dunia tidak selesai, maka akan bersambung nanti di akhirat. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Apa pendapatmu ya Rasul? Apa raih? Rajulun qatala fi sabilillah hatta tushhida. Seorang berperang di jalan Allah sampai dia mati di medan perang, jihad fi sabilillah. Di manakah dia? Rasul menjawab, dia di jannah. Dia di surga. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Hanya lagi yang keduanya. Sama pertanyaan. Pada pertanyaan keberikutnya, Nabi mengatakan, illa dain, kecuali utang. Artinya, urusan dia tidak akan selesai. Walaupun dia mati sebagai syahid fi sabilillah, dalam perkara utang piutang. Sehingga dia ketika sudah mau masuk dalam surga, dia tertahan dikarenakan dain yang ada pada dia, utang yang ada pada dia. Utang harus dia selesaikan terlebih dahulu dengan pihak yang menghutanginya, yang dia berhutang kepadanya. Baru kemudian kalau selesai urusannya, Allah memaafkannya atau dia diberi, diambil kebaikannya untuk membayari utang dia, maka dimasukkan ke dalam al-jannah ketika memang kebaikannya masih ada. Jika lo kebaikannya habis, ya, padahal dosanya dia masih banyak, maka dia tidak jadi masuk dalam surga, tetapi dilemparkan dalam an-nar az-zain, utang. Nah, termasuk dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, orang yang sudah mati membawa utang, bagaimana kondisinya? Mengenaskan. Dua, seandainya ada orang yang tersetujun membayarkan utangnya, dia akan gembira sekali. Dia akan terbebaskan dari adab. Luar biasa. Antum berbuat baik kepada dia dan dia. Luar biasa. Sangat berterima kasih kalau dia seandainya mau mengatakan. Yang kita lihat dari kaum muslimin adalah bukan kebaikan kita kepada orang yang sudah mati tadi dengan membayarkan utangnya. Tetapi hadis tadi, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, saudaranya ini terbelit utang, atau saudaranya dia mungkin terperosok, mungkin kita yang memiliki harta, kita bantu dia, kita longgarkan dia, maka Allah akan menjamin kebutuhan kita. Dan ini janji disebutkan oleh kita suatu waktu. Kalau dia sudah mati, dia sudah mati ya kaum muslimin. Dalam keadaan menghadapi utang-piutangnya. Tidak kunjung selesai. Ya, ternyata salah seorang di antara kaum muslimin, di antara hadirin, menutupnya. Maka hadis Nabi SAW. Man farraja kurbatan musliman yang kurbit dunia. Barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya sesama muslim di dunia, ini urusan tanggutan dia, farajallahu qurbatan min qurbiyil qiyamah. Allah akan berikan kelonggaran, Allah akan selamatkan dia, Allah akan bebaskan dia di saat dia menghadapi berbagai macam kesusahan dan kerepotan di alam akhiratnya. Ini wahai kaum muslimin, perhatikan, sehingga termasuk dari perbuatan baik orang yang masih hidup, bagi orang yang sudah meninggal adalah pas yattadu'u dzalika min qada'i duyunihi, membayarkan utangnya dia. Ya. Wa tanfidhi wasayahu. Berikutnya adalah di antara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, melaksanakan wasiat yang menjadi wasiatnya. Dengan catatan wasiatnya bukan wasiat yang maksiat, wasiatnya bukan wasiat yang haram. Wasiatnya wasiat yang halal, yang mubah. Kalau berkaitan dengan sedekah, tidak diperkenankan melebihi dari sepertiga hartanya. Az-zuluts, sa-zuluts katsir atau kabir. Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak atau besar, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa tawzi'i tarkihi, atau iya, dan membagikan warisannya. Saudari kita meninggal dunia, keluarganya tidak paham bagaimana cara membagi waris, maka kita tampil, ini yang meninggal teman saya, ngaji dengan saya kenal baik ini. Sepertinya kalian dari putra-putrinya bapak ini tidak paham cara membagi harta waris dengan baik. Kami menawarkan. Kami datang ke kamu, wahai ahli waris, bukan untuk mengambil harta sama sekali. Tidak minta upah sama sekali. Tidak ada urusannya dengan bagian, tidak sama sekali. Saya ingin ta'awun sama saudara saya ini. Sang bapak ini meninggal dunia. Kalau dia bisa ngomong, tolong bagikan harta warisku dengan syar'i, agar bapak ini selamat di akhirat. Bapak ini ingin selamat di akhirat. Kita tampil, kita berikan masukan, kita berikan ini ilmunya begini, begini, begini. In kubila minu fadak. Jikalau diterima saran kita dibagi secara syar'i, walhamdulillah. Jikalau ternyata sang ahli warisnya memang juhala, orang-orang yang bodoh dengan agama, mereka ahli dunia hanya semata ingin meraih harta benda semata, tidak mau dengan hukum syar'i, maka kita lepaskan. Yang penting kita sudah ingin berbuat baik kepada saudara kita. Sampai setingkat itu berbuat baik kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bisa ditanya hadirin, iya, kalau bapak kita yang meninggal, ibu kita yang meninggal, bagaimana cara berbuat baik? Tulung dina, pitung dina, nyewu, pokokan, dengan cara yang syar'i. Bagaimanakah itu? Sepertinya sudah. Iya. Jumat depan-depannya lagi. Insya Allah. Jumat besok, Jumat keberapa? Kedua. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.